Fadhil Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala al-Syeikh Imamul Kabir Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi. Qala haddasana Abu Kurayb bin Muhammad bin al-Ala. Qala haddasana Abu Muawiyata. Qala haddasana al-A'mash an Ismaila bin Raja'in. An أبيه عن أبي سعيد الخدري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. تكمل كمل اقرأ بعد. قال حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللبس لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن نسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم ابن مسعود فنزل بقناة تتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت بن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته بن عمر قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصل شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Qala al-Imam Muslim rahimahullah Kitabul Iman. Berkata al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya Kitabul Iman babu bayani kaunin nahyi 'anil munkari minal iman. Bab penjelasan bahwasanya mencegah mungkar adalah bagian daripada iman wa annal imana yazidu wa yanqus dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa annal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wajiban dan kewajiban menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Berkata Imam Muslim rahimahullah haddatsani Amr an-Naqid memberitakan kepada kami Amr an-Naqid dan Abu Bakar bin Nadhr dan Abdullah bin Humaid dan lafaznya adalah lafaz Abdullah bin Humaid qalu mereka berkata jadi Imam Muslim mendengarkan dari tiga orang kemudian ketiganya berkata haddatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad telah memberitakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad. Qal, dia berkata, haddathani abi, ayahku memberitahukan kepadaku, yaitu Ibrahim bin Sa'ad, an Salih bin Kaisan, dari Salih bin Kaisan, anil Harithi, dari Harith, an Ja'far bin Abdullah bin Hakam, dari Ja'far bin Abdullah bin Hakam, an Abdurrahman bin Miswar, dari Abdurrahman bin Miswar, an Abi Rafi'in, dari Abu Rafi', an Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Rafi', dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli, tidaklah ada seorang pun dari para nabi yang Allah kirim, Allah utus sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun, kecuali bersamanya dari umatnya ada hawari, orang-orang terdekat, hawariyuna, orang-orang terdekatnya dan sahabat-sahabatnya, ya'khuduna bi sunnatihi, yang mana orang-orang terdekat tersebut, para pembela Nabi tersebut dan para sahabat-sahabatnya mengambil daripada sunnahnya, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka mengikuti perintahnya. Jadi kata Rasulullah, tidaklah setiap Nabi kecuali pasti memiliki hawariyun. Hawariyun adalah yakni pembela-pembela sejati, wa ashab, dan sahabat-sahabat. Ada ring satunya, ada ring duanya. Hawariyunnya ring satu, yang terdekat dengan Nabi tersebut. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi, semisal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 10 orang. Ya, Talha, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah, Amr bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, dan semisalnya. Kata Nabi, setiap Nabi punya hawari, pembela. Maka Zubair bin Awam adalah pembela Rasulullah SAW. Ada namanya hawariyun, inilah ring satunya, ada ashab, ring duanya. Ya, semuanya sahabat Nabi, tapi as-suhbah, kedekatan itu berbeda-beda. Bagaimana kita ketahui sahabat itu berbeda-beda tingkatannya, yakni di sisi Allah dan di sisi Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya, man ahabun nasi ilaika, siapakah orang yang paling kau cintai, Rasulullah mengatakan Abu Bakrin. Ya. Jadi setiap Nabi ada para ya pembela setianya dan ada para sahabat-sahabatnya yang mereka mengambil daripadanya sunnahnya, ya, jalannya dalam beragama, dan mereka menjadikan Nabi tersebut sebagai qudwah, contoh, suri tauladan mereka. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, setelah lewat masa para sahabat-sahabat Nabi tersebut, datanglah setelah mereka khulufun. Khulufun bidhammi khulufun, maknanya adalah generasi buruk. Kalau kha bil fathih khulufun, maknanya adalah generasi-generasi yang baik. Sebagaimana Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun, bisa ya khulufun, bisa khalfun, datanglah setelah mereka generasi yang buruk. Khalfun jamaknya khulufun. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u s-salata wattaba'u s-syahawat. Datanglah setelah mereka generasi yang buruk, yang mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Dalam Quran. Ya. Maka khulufun adalah generasi buruk. Datanglah setelah mereka pengganti-pengganti yang buruk. Semakin jauh daripada rentang kenabian, semakin buruk pula lah yang menggantikan generasi tersebut. Sebagaimana kata Anas, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata Anas, tidaklah datang satu zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ya, hakadha sami'tuhu min nabiyikum. Begini ku dengar dari Nabi SAW. Maka kita tak usah heran ketika melihat generasi yang datang setelah kita semakin buruk perangainya. Nanti yang datang setelah mereka lebih buruk lagi daripada mereka. Yang datang setelah mereka begitulah sampai kiamat terjadi pada masa generasi yang paling terburuk. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidaklah akan terjadi kecuali kiamat kecuali dalam masa generasi yang paling terburuk sepanjang sejarah umat manusia. Mereka lah generasi yang paling terburuk. Walaupun kita meyakini dan Nabi pun menjelaskan, di setiap generasi itu ada saja orang-orang yang baik. Sepanjang masa sampai ditiupkan angin, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina. Akan ada selalu di antara umatku orang-orang yang mereka menang di atas kebenaran. Zahirina 'alal haqqi. La yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Mereka tidak bisa dimudaratkan oleh orang-orang yang menyelisihi mereka. Ya, yang ingin menghinakan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang nanti perintah Allah itu kiamat. Wahum ala dhalik, mereka tetap di atas kebenaran. Setiap rentang waktu ada saja kebenaran tersebut. Ya, tetapi secara umum semakin buruk generasi. Ya, semakin dekat kepada kiamat semakin buruk generasi. Ya, ibarat sungai, maka sungai itu yang paling jernih di mananya? Di hulu. Islam ini pun demikian, bersih di hulunya. Ketika keluar mata air, kalau kita ke hulu sungai bersih. Sampai dia ke kota, lewat di kota berubah warna sungai menjadi hitam. Ya, begitulah perumpamaan ini. Maka setelah lewat rentang kenabian, masa sahabat-sahabat, masa pembela-pembela Nabi SAW, datanglah generasi khulufun, generasi yang buruk. Apa ciri-ciri generasi yang buruk? Yang buruk ini disebutkan Nabi SAW, yaquluna ma la yaf'alun. Lebih banyak omongnya dari berbuat. Yaqulun, mereka berkata, ma la yaf'alun, apa yang tidak mereka katakan. Ilmu pun dituntut untuk menghiasi majelis belaka, bukan untuk diamalkan. Ya, yang menyampaikan ilmu pun hanya pandai menyampaikan, tak pandai mengamalkan. Yaquluna ma la yaf'alun, apa yang mereka katakan tak sama dengan apa yang mereka lakukan. Ini ciri-ciri generasi yang buruk. Ya, zaman yang kata Ibnu Mas'ud, kathura khutaba'uhum wa qalla ulama'uhum. Orator banyak. Ya, semakin banyak orator-orator, pembicara-pembicara yang lihai berbicara. Ya, yang memukau orang dengan bicaranya, khutaba. Jamak daripada khatib. Penceramah semakin banyak, tapi yang benar-benar berilmu sedikit, wa qalla fuqaha'uhum. Ya. Ketika ilmu agama dituntut untuk dunia, ini ciri-cirinya, yaqulun, akhirnya yaquluna ma la yaf'alun. Mereka akan berkata-kata apa yang tidak mereka lakukan. Bagaimana Allah jalla fi'ulahu mencela hal ini. Ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Ya. Yaquluna ma la yaf'alun. Ciri-ciri generasi buruk ini hanya banyak omong saja, tak ada aksi, tak ada amal. Omongannya tak sama dengan amalannya. Ya. Generasi terdahulu, apa yang mereka omongkan itu yang dalam hatinya. Itu yang mereka lakukan. Yang menggantikan mereka generasi Yang apa yang mereka omongkan tak sama dengan apa yang mereka lakukan. Dan itu ciri-ciri kemunafikan, an-nifaq, ketika berbeda antara zahir dan batin. Berbeda antara perkataan dan perbuatan. Ya. Tentunya dalam bab mengajak orang kepada perkara-perkara yang wajib, jika yang mengajak meninggalkannya dia tercela. Dia berdosa. Ya, ketika seorang dai menyeru orang daripada perbuatan mungkar dan dia mengerjakannya, maka dia berdosa. Ya, karena itulah berkumpul penghuni neraka melihat seseorang yang mereka kenal di dunia, dai mereka. Kenapa kok sama-sama dengan mereka dihukum, dibakar di neraka, berputar-putar dia kena sakitnya azab. Dia akan berputar-putar dia keledai, menumbuk gandum. Berkumpullah kepadanya ahli neraka. Mereka ingat dia. Ini menunjukkan kepada kita hubungan kita di dunia berkelanjutan sampai di akhirat. Mereka kenal dia. Mereka berkata, alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bukankah engkau dahulu yang mengajak kami berbuat ma'ruf wa tanha anil munkar, bukankah engkau dahulu yang mencegah kami dari perbuatan munkar? Maka dia pun menjawab, bala, benar. Ya. Tapi aku masalahnya menyuruh kalian berbuat ma'ruf tak aku lakukan. Mencegah kalian daripada perbuatan mungkar itu yang kulakukan. Generasi buruk. Dampaknya seperti itu. Ya, zahirnya di hadapan manusia dialah da'inya. Akhirnya dia pun dibakar bersama orang-orang ahli maksiat. Ciri-ciri berikutnya, wa yaf'aluna ma la yu'marun. Dai, ya, yang semacam ini ciri-ciri berikutnya, generasi yang semacam ini ciri-ciri berikutnya, mereka selalu melakukan apa yang tak disuruh. Bid'ah ahlinya, membuat kreasi dalam agama paling pandai. Yang jelas-jelas dalam agama ada omongan belaka, tak ada amalan. Yang bukan dari agama itu yang paling getol mereka lakukan, mereka perbuat. Ya. Kau lihat ada generasi yang ada kita padanya sekarang. Alangkah banyaknya bid'ah yang mereka buat. Jadi kreasi, dibuat berbagai macam kreasi-kreasi bid'ah. Dan rekreasi bid'ah. Kreasi bid'ah dan rekreasi bid'ah. Ya. Adalah rekreasi, ya, mengunjungi tempat-tempat religius. Seperti makam-makam. Ya, orang-orang tertentu yang dikeramatkan, yang dikultuskan, sampai dia harus pergi musafir, keluar kota jauh-jauh. Padahal dalam bab ibadah kita dilarang, ya, mempersulit diri sampai musafir jauh-jauh, kecuali ketiga tempat saja, Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjid Al-Aqsa. Ya enggak, sampai lewat, ya jauh melintas pulau, ya, sampai dia naik pesawat terlebih dahulu untuk tujuannya katanya apa? Ya, wisata, religi. Ya, dan setan akan membungkus segala macam kebid'ahan dengan nama-nama yang baik. Ya, segala macam perkara-perkara mungkar akan dibungkus dengan nama yang baik. Ya, supaya hilang jeleknya kemungkaran tersebut. Diperhaluslah segala macam bentuk bahasa. Bukan pelacur. Itu enggak boleh. Pelecehan, enggak ajaran manusia. Tapi katakan PSK. Ya. Dan seterusnya. Ya, itulah generasi-generasi yang buruk. Mengatakan apa yang tak berbuat, mengamalkan apa yang tak diperintah. Ya, maka tak usahlah kita heran ketika bid'ah di mana-mana ada. Ya, di mana-mana. Dan banyak sekali orang-orang yang menjaga bid'ah ini paling anti mendengar sabda Nabi. Kalau kita bacakan kepada mereka khutbatul hajat, ya, wasyarrul umuri muhdatsatuha, segala macam seburuk-buruk perkara lain yang diadakan, kepanaslah ketika itu telinga-telinga orang yang menjadi pelaku-pelaku bid'ah, pembela-pembela bid'ah. Padahal Nabi mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara yang diadakan, wa kullu muhdatsatin bid'ah, segala macam bid'ah yang diadakan itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, segala yang namanya bid'ah itu kesesatan, wa kullu dhalalatin finnar, segala kesesatan terancam neraka. Ini hadis Nabi. Tapi ini hadis banyak orang tersinggung ketika dibacakan. Ya. Seolah-olah mereka mengingkari Nabi mengatakan ini, padahal jelas. Inilah ciri-ciri generasi yang buruk. Pandai omong, tak ada amal. Ya, kalau yang sahih dari agama, diomongkan saja. Menghiasi majelis, memperindah. Tapi tak diamalkan. Dalam bab pengamalan yang diamalkan yang tak diperintah. Maka berkata Rasulullah, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min." Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia adalah orang beriman. "Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min." Barang siapa yang berjihad melawan mereka, meluruskan mereka dengan lisannya, maka dia beriman. "Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min." Barang siapa yang berjihad meluruskan mereka dengan hatinya, mengingkari mereka dengan hatinya, maka dia beriman. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Tak ada lagi di balik itu daripada iman walau daripada dzarrah, biji sawi atau biji bayam. Ya. Maka ketika Rasulullah menyebutkan datang generasi buruk ini, kewajiban kita adalah bermujahadah, berjihad. Jihadnya dalam bentuk apa? Jihadnya dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Bukan satu tangga dia, tapi memiliki tiga tangga. Tangga yang tertinggi adalah amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, biyadihi, dengan kekuasaannya. Apabila dia memiliki kekuasaan, kamanjahadahum, ya, waman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad, bermujahadah, mengingkari mereka dengan tangannya, maka dia itu adalah seorang mu'min yang sejati. Ini tangga tertinggi. Bila mana seorang tak mampu melakukan hal ini, dia paksakan, dia dosa dan dia zalim. Ya, semangat yang berlebihan kadang-kadang karena kurangnya ilmu membuat orang ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bahkan melakukan hal yang berbentuk kezaliman. Ya, bahwa orang-orang banyak mendatangi tempat-tempat judi, maksiat, pelacuran, mereka hancurkan tempat tersebut. Tentunya ahli maksiat mereka juga punya pendukung-pendukung. Mereka juga pasti akan membalas, terjadilah perselisihan, bahkan mungkin terjadi perkelahian, bahkan mungkin terjadi pertumpahan darah, mungkin ada yang terbunuh. Kenapa demikian? Karena yang mengingkarinya melampaui batas. Ya, dalam Islam wajib amar ma'ruf nahi munkar, tapi lihat diri. Kalau kalah dia orang sipil, jangan berlagak seolah-olah dia bukan orang sipil, seolah-olah dia pemegang kebijakan, seolah-olah dia militer, polisi dan semacamnya, bertindak bagaikan aparat. Padahal mereka rakyat. Ini orang yang tak sadar diri. Ya, tentunya dalam mengingkari kemungkaran harus diperhatikan di mana kira-kira tangga kita itu. Ya, makanya karena Nabi tidak menyebutkan satu tangga, tapi ada anak-anak tangganya ke bawah. Karena itulah kata Nabi, "Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min." Tak mampu yang kedua, yang pertama maka yang kedua. Maka barang siapa yang berjihad terhadap mereka, mengingkari mereka dengan lisannya, maka dialah yang beriman. Ada dengan tangan, ada dengan lisan. Dengan tangan ini adalah merupakan haknya para penguasa. Pada skala besar dan pada skala kecil, setiap pemilik kebijakan. Tentunya pemilik kebijakan dapat mengingkar dengan tangan. Di sekolah, para guru. Di rumah, kepala rumah tangga, suami. Yang bisa mengingkari dengan tangannya, manakala istrinya berbuat maksiat, anaknya berbuat maksiat, dia bisa ingkari dengan tangannya. Ya. Tapi kalau tetangga, ya, belum tentu kita bisa mengingkari dengan tangan. Manakala tak bisa diingkari dengan tangan, belum gugur. Maka diingkari dengan lisan, nasihat. Dan dalam mengingkar lisan pun harus punya ilmu. Tahu apa yang diingkari, memang yang diingkari itu mungkar. Jangan sampai yang diingkarinya perkara yang dibolehkan dalam agama. Atau yang diingkari perkara yang memang ada khilaf di antara ulama, jangan diingkari. Ya, perkara khilaf seperti qunut subuh, jangan diingkari. Walaupun kamu milih itu bid'ah, ya. Tapi jangan diingkari orang lain melakukannya. Kenapa? Ada khilaf mu'tabar di antara ulama. Harus tahu yang mengingkari kemungkaran, bahwasanya yang diingkari memang kemungkaran, makanya membutuhkan ilmu. Harus tahu pula bagaimana cara mengingkarinya, ini dengan tangan atau dengan lisan. Kalau salah penggunaan, zalim dia. Karena itulah terkadang kemungkaran itu diingkari, bahkan muncul mungkar lebih besar. Kenapa? Karena kurang ilmu, semangat lebih. Ya. Maka harus diperhatikan. Ada kuburan yang dikeramatkan. Ada orang yang belajar akidah, belajar agama, datang berbondong-bondong, akhirnya mereka rusak kubah, misalnya kuburan tersebut. Mereka hancurkan. Apa dampaknya? Dampaknya fatal. Mungkin mereka akan dihabisi. Ya. Maka lihatlah orang bagaimana, di mana posisinya dalam mengingkari kemungkaran. Tentunya dalam mengingkari kemungkaran, menegakkan hujah, sampaikan dahulu ilmu, ya, agar mereka paham, agar dapat dihilangkan apa yang terdapat dalam hati. Kemungkaran yang paling besar adalah kemungkaran dalam hati, bersarang, itu yang harus dibersihkan. Ya, kalau andai kata, ya, kau ingkari tapi tak sampai ilmu ke dia, mungkin dia meninggalkan kemungkaran karena takut denganmu. Ketika engkau pergi, dia buat lagi. Ya, maka tentu ada ilmu di sana, ada hikmah di sana. Harus tahu itu mungkar, memang benar mungkar. Harus tahu pula bagaimana cara mengingkarinya, siapa yang diingkarinya. Tujuannya agar jangan muncul kemungkaran. Jika ada suatu perbuatan mungkar dan dia ingkari, muncul mungkar lebih besar, haram diingkari. Karena dalam agama kita ada kaidah. Andai kata ada dua mafsadah kerusakan yang tak dapat kita hindari, pilihlah mana kerusakan yang paling ringan daripada kedua kerusakan tersebut. Ya. Jadi yang kedua dengan lisannya, wa man jahadaha jahadahum biqalbihi fa huwa mu'min, barang siapa yang berjihad mengingkari mereka dengan hatinya, manakala tak mampu juga dengan lisan, khawatir dengan dirinya, ya, keselamatannya, tertumpah darahnya dan semacamnya, atau khawatir dengan keluarganya, ketika itu tak bisa juga dengan lisan, maka dengan hati. Ingkari dengan hatinya. Alangkah selalunya kita mengingkari kemungkaran dengan hati. Karena lemahnya kita. Karena lemahnya zaman, lemahnya sunnah. Lemahnya panduan Nabi SAW yang menjadi ikutan. Ya. Di mana-mana kita dengar musik. Tapi tak bisa kita ingkari. Ya, lebih daripada itu lagi. Di mana dilakukan? Di masjid-masjid. Diputarkan musik. Bukan di mobil. Di masjid-masjid. Kita tak bisa ingkari. Kenapa? Karena lemah. Wadzalika adhaful iman. Lemah iman. Makna lemah iman inilah buah yang paling lemah. Kenapa tak kuasa kita dengan lisan? Ya. Kenapa tak kuasa dengan lisan? Karena kemungkaran itu dianggap ma'ruf oleh orang banyak. dianggap ma'ruf. Ya, ini buah daripada kejahilan. Dan sebab rusaknya zaman adalah tersebarnya kejahilan. Cobalah kau datang, kau ingkari orang-orang yang ya, nyetir musik-musik di masjid. Kiamat dunia. Apalagi kata mereka, ini musik religi loh, bukan sembarang musik. Kiamat dunia. Ya. Apa yang bisa kita buat? Mengusdada. Ya. Kadang-kadang masih belum lagi selesai witir itu, malam hari, udah mau subuh, 10 menit, 15 menit, dah, dihidupkan speaker kerasnya, setengah mati. Campur baur sudah apa yang mau kita baca. Ya, mukaddimah bacaan Qur'annya, kadang-kadang, ya, irama gambus. Ya. Sebelum baca kalamullah sudah buat maksiat dulu deh. Ya. Inilah kondisinya. Inilah realitanya. Ya. Berkata Abu Rafi' fahaddatsu Abdullah bin Umar fa ankaru alayya. Hadis ini ku sampaikan kepada Abdullah bin Umar, kata Abu Rafi'. Ibnu Umar mengingkariku seolah-olah apa yang ku sampaikan ini tak benar dari Abdullah bin Umar. Ya, afwan, Abdullah bin Umar mengingkari seolah-olah yang ku dengar dari Ibnu Mas'ud ini mungkin aku salah mendengarkannya. Ya. Karena di sana ada kata jihad. Ya. Dan hadis ini kalau sampai kepada kaum Khawarij, maka pemahaman yang salah membuat mereka memberontak. Tak bisa hadis itu diamalkan satu hadis. Ya. Dengan pemahaman sendiri. Sampailah hadis ini kepada para pemberontak. Ini digunakan untuk mengingkari kemungkaran dengan jalan yang tak benar. Katanya apa? Di sini jihad. Jahadahum, jihad. Jihad dengan tangan. Nanti dibuatlah organisasi. Organisasi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Banyak alat pengikutnya. Akhirnya di mana-mana slogannya mengingkari kemungkaran. Bahkan mereka membuat lebih dahsyat kemungkaran yang muncul setelah itu. Subhanallah. Semuanya gara-gara semangat mendahului ilmu. Faqadima Ibnu Mas'ud. Maka suatu hari datanglah Ibnu Mas'ud. Fanazala biqanah. Dan dia ketika itu singgah di tempat namanya Qanat. Salah satu lembah di kota Madinah. Ya. Di sana ada tanah Ibnu Mas'ud. Ada rumahnya, ada hartanya. Ya. Fastatba'ani ilaihi Abdullah bin Umar ya'uduhu. Maka Abdullah bin Umar ingin mengunjungi sahabatnya Ibnu Mas'ud, dan sengaja Abdullah bin Umar ajak Abu Rafi' bersamanya, karena Abdullah bin Umar mengingkari Abu Rafi' berkata di sini. Ya. Maka berangkatlah kami berdua. Fantolaktu ma'ahu, kata Abu Rafi', aku berangkat bersama Abdullah bin Umar mengunjungi Abdullah bin Mas'ud. Falamma jalasna, tatkala kami duduk, kata Abu Rafi' sa'altu bin Mas'ud an hadzal hadis, kembali aku tanyakan kepada Ibnu Mas'ud tentang hadis ini. Fahaddatsani kama haddatsana haddatsuhu Ibnu Umar, Ibnu Umar. Kemudian ku minta kepadanya untuk mengulangi hadis ini, dia ulangi sebagaimana ku dengar sebelumnya, sebagaimana yang ku sampaikan kepada Ibnu Umar. Berarti dengan itu yakinlah Ibnu Umar memang ini perkataan didengar oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka taala anhu. Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Baca satu hadis lagi sih. Sabar antum ya, supaya minggu besok kita masuk kepada bab baru. Tafadhal. Qala wa haddatsanihi Abu Bakr bin Ishaq bin Muhammad. Qala akhbarana bunu Abi Maryam. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad. Qala akhbarani Al Haris bin Udail Al-Hatmiyu an Ja'far bin Abdullah bin Al-Hakam an Abdurrahman bin Al-Miswar bin Makhzramah an Abi Rafi'in Mawla Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma kana min nabiyyin illa wa qad kana lahu hawariyuna yahtaduna yahdihi bihadiyihi yahtaduna bihadiyihi wa yastannuna bisunnatih misla hadisi salih walam yazkur quduma bini mas'udin wajatima'a bini umar ma'ah. Imam Muslim melembutkan dari jalur yang lain yang intinya sampai kepada Abu Rafi juga. Abu Rafi ini maulanya Nabi, budak Nabi yang sosial yang dia merdekakan, namanya maula, namanya Abu Rafi dari Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya Rasulullah mengatakan, maka namin nabiin illa waqad kana lahu hawariyun. Taklah ada seorang nabi pun kecuali ada bersamanya para pembelanya. Ya, hawariyun pembelanya. Di sini enggak ada kata-kata ashab. Ya, kemudian yahtaduna bihadihi, yang mereka itu berada di atas petunjuk nabi tersebut, menjalankan petunjuk nabi tersebut. Pada sebelumnya ya khudun, mereka mengambil dengan sunnahnya. Jadi perbedaan redaksi tapi makna yang sama. Yahtaduna bihadihi wa istannuna bisunnati, mereka mengambil petunjuknya dan mengikuti jalannya sebagaimana hadis sebelumnya. Dan dalam riwayat ini tak disebutkan pertemuan Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Umar. Ya. Demikianlah ikhwati fillah kajian kita pagi hari ini. Insyaallah besok Allah panjangkan umur kita, kita akan lanjutkan bab tafadhul ahli iman fi, bab tentang yakni berbeda-bedanya keutamaan orang-orang beriman, berbeda-bedanya tingkatan orang-orang beriman. Wa rujhanu ahli al-Yamani fi, tentang keutamaan penduduk Yaman ya dalam perkara iman ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sepanjang zaman. Insyaallah besok kalau masih ada umur kita, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk istiqamah di atas jalan ilmu. Allah mudahkan kita semuanya untuk beramal daripada ilmu yang kita ketahui, dan Allah selamatkan kita dengannya. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdi wa rasuli Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.